Hariku selalu ada hadirmu. Suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sahabat, perpisahan memang tidak dapat kita duga. Tapi yang perlu kamu tahu, hal terindah yang kau bawa pergi adalah kita pernah bersama dan menjadi yang terhebat. Terima kasih sahabat. Selamat menjalani kehidupan yang baru. Jangan pernah lupakan aku. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu.